Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kita murojaah pelajaran yang kemarin. Al-ma'ruf la yatimu illa bisalatin. Yang enggak bisa jawab berdiri. Anta ya akhi. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, menyembunyikannya. Yang kedua, menyegerakannya. Yang ketiga, menganggap kecil. Ahsanta. Ya. Tasghiruhu wa ta'jiluhu wa sitruhu. Menganggapnya kecil, menyegerakannya, dan menyembunyikannya dari manusia. Barakallahu fikum. Tayyib, kemudian juga kemarin kita membahas barakallahu fikum, hendaknya seseorang dalam menyalurkan zakatnya dia memilih, menyeleksi. Apa yang dipilih, apa yang diseleksi? Anta ya akhi. Antum. Dipilih yang paling baik. Terus yang paling dicintai. Terus yang paling antum yang senyum. Senyumnya begitu menggoda. Ya, antum. Yang paling halal, ya. Ahalluhu, kemudian ajwaduhu wa ahabbuhu. Yang paling halal, yang paling baik, dan yang paling dia cintai. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu taala. Al-wazifatu sadisah. Tugas yang keenam yang harus dilakukan oleh orang yang hendak menunaikan zakatnya. Ayat luba li sadaqatihi man tazku bihi as-sadaqatu. Man tazku bihi as-sadaqatu. Wahum khususun min umumi al-asnafis samaniyati. Yang keenam kata beliau, hendaknya dia mencari orang yang menerima sedekahnya adalah orang-orang yang bisa mensucikan, dengan sedekah itu dirinya. Nah, jadi dalam memberikan barakallahu fikum zakat tadi, dia seleksi tidak sembarang orang dia kasih. Nah, dia pilih orang-orang yang memang dianjurkan di dalam syariat ini, di mana zakat itu benar-benar akan mensucikan dirinya. Wahum, kata beliau, mereka-mereka ini khusus, adalah orang-orang khusus dari keumuman, ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, jadi barakallahu fikum, al-mustahiqu liz-zakah itu ada 8 golongan secara umum. Tapi dari 8 ini, ada kriteria yang lebih khusus lagi yang harusnya lebih kita prioritaskan kalau ada. Ya, sebelum memberikan harta sedekah tadi kepada keumuman. Asnaf mustahiq lizakah, as-samaniyah. Walahum sifatun, kata beliau. Mereka-mereka ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Al-ula at-taqwa. Yang pertama adalah barakallahu fikum, orang yang bertakwa. Jadi dipilih, ya, harta zakat itu sebisa mungkin dia cari diberikan kepada orang yang bertakwa. Naam. Falyahussa bisadaqatihi almuttaqin, kata beliau. Kalau bisa hendaknya dia mengkhususkan sedekah atau zakatnya itu dia khususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Fa innahu yaruddu biha hammahum ilallahi ta'ala. Nah, karena barakallahu fikum, orang-orang bertakwa tadi, ya, akan barakallahu fikum menggunakan harta sedekah atau zakat tadi, barakallahu fikum, untuk kepentingan-kepentingan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau harta zakat sedekah tadi dikasih sama orang-orang yang muttaqin, yang saleh, hartanya tadi akan dimanfaatkan untuk, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk neko-neko. Nah, ya, dia gunakan hartanya untuk barakallahu fikum membeli kitab. Ya, dia gunakan harta sedekah atau zakat yang dia peroleh barakallahu fikum, ya, untuk bekal dia dalam menuntut ilmu. Nah, itu mesti digunakan hal-hal yang baik dan positif kalau harta zakat tadi dikasih kepada orang-orang yang saleh. Nah, tapi kalau kita hanya memperhatikan yang penting miskin, fuqara, ternyata mereka adalah miskin yang fasik. Fuqara yang fasik. Sudah miskin tapi enggak tahu diri. Ya, nah, dikasih uang ini, Pak, ada uang zakat mal. Ya. Dilihat amplopnya tebal. Barakallahu fikum, ya. Nah, merah-merah semua. Dihitung isinya 10 juta. Alhamdulillah. Sudah lama saya puasa. Nah, dia pikir puasa enggak makan. Ternyata apa? Puasa enggak ngobat sabu-sabu, ekstasi, ya, nyimeng dan yang semisal dengannya. Ya, nah. Barakallahu fikum. Uang 10 juta ini langsung habis ini party-party sama para fuqara wal masakin. yang suka ngobat. Nah, ya. Dia undang teman-temannya di gubuknya tadi apa? Barakallahu fikum. Nah, beli morfin, ya, ekstasi, lem aibon, barakallahu fikum. Naam. Yang biasa ngelem, ngelem, ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Itu. Kalau kita tidak selektif dalam memberikan harta tadi, dipilih-pilih. Ya memang orang miskin, tapi ada orang-orang miskin yang enggak tahu diri. Orang miskin yang fasik. Atau enggak, dia belikan minuman keras. Ya, beli khamer. Barakallahu fikum, na'am. Beli bir. Cap topi miring. Barakallahu fikum, na'am. Atau cap gajah nangkring. Baik. Mabok-mabokan. Atau dia beli tua di Tuban sana. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Maka, enggak sembarangan. Ya. Nah, bukan fakir sembarang fakir, bukan miskin sembarang miskin. Dipilih orang-orang yang soleh, yang muttaqin, kata beliau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan contoh salafuna soleh. Waqad kana Amir ibnu Abdullah ibni Zubair yatahayyanu al-ubbad wahum sujudun. Contohnya adalah Amir putranya sahabat Abdullah bin Zubair. Di Abdul bin Zubair punya anak namanya Amir. Ya tahayyanu, dia sengaja menanti, menunggu para ahli ibadah itu sedang sujud. Nah, ya, ditunggu, dia tahu, wah ini ahli ibadah yang dikenal, ya. Orang-orang bilang fulan ini ahli ibadah. Nah, jika mereka sedang sholat, lagi sujud, fayatihim bisurrati fiha dananir waddarahim. Ketika mereka sedang sujud, beliau membawa sekantong uang yang berisi dinar dan dirham, campur. Ada uang emas, ada uang perak, dicampur. Nah, sekantong uang. Ya. Nah, zaman dulu pakai kantong, bukan dompet, ya. Nah, barakallahu fikum. Karena bentuknya bongkahan-bongkahan. Kantong. Nah. Fayadauha indani alihim yahussuna biha wala yushiruna bimakani. Sama Amir, sekantong uang tadi diletakkan, ya, di samping sandal mereka. Di mana mereka tahu, merasa, kok ada orang yang meletakkan sesuatu di samping sandalnya. Ya, tapi dia tidak tahu siapa orangnya. Nah, tapi kayak ada sesuatu yang diletakkan. Habis itu hilang, orangnya enggak tahu tempatnya di mana. Fayuqalu lahu, maka teman-temannya yang ngerti perbuatan si Amir ini tanya, "Ma yamna'uka an tursila biha ilaihim?" Mir, apa yang menghalangimu untuk mengantarkan langsung, ya, uang tadi kepada mereka? Kan enggak masalah tuh kalau antum kasih langsung, ya. Ini Mas buat jenengan, ya. Ini Pak buat antum. Kan enggak masalah. Kenapa sih enggak dikasih langsung aja? Nah, barakallahu fikum. Fayaqulu, maka Amir berkata, akrahu ayyatama'ara wajhu ahadihim idza nadhara ila rasuli aw laqiyani. Sebenarnya kata Amir, saya tidak suka, saya tidak nyaman, ya. Ayyatama'ara, yatama'ara ay yataghayyara wajhuhu ghaidhan wa hamman. Yataghayyara wajhuhu ghaidhan wa hamman. Mukanya akan berubah entah karena marah atau karena malu. Maksudnya apa? Amir merasa takut menyinggung perasaan mereka. Ya, Orang-orang soleh seperti ini biasanya kalau dikasih langsung itu banyak yang nolak. Tidak usah kasih yang lain saja. Padahal mereka sedang butuh-butuhnya uang. Bilang enggak usah itu, perutnya itu ikut protes. Krucuk, krucuk, krucuk. Loh, kok ditolak, bos? Nah, paham ya? Itu orang yang soleh. Paham si Amir, orang-orang yang seperti ini, ya, kalau dikasih terang-terangan, kadang mereka malu, mukanya itu kayak sedih gitu loh. Nah, dikasih uang tuh. Nah, enggak enak. Padahal saya tahu mereka butuh uang ini. Itu si Amir. Ya. Atau bahkan ada yang marah. Nah, enggak usah kasih. Enggak butuh. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu Amir. Ketika salah seorang mereka melihat utusanku yang tak utus bagi-bagi uang kantongan tadi, atau mereka berjumpa dengan aku malu, sehingga di situ ada edukasi, sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagaimana pekanya perasaan si Amir. Apalagi barakallahu fikum, perlu antum ketahui, para fuqara wal masakin, mereka itu perasaannya sangat peka. Beda dengan orang-orang kaya, orang-orang yang berada, ya. Nah, orang-orang yang fuqara dan masakin ini, ya, nah, sangat barakallahu fikum peka. Gampang tersinggung. Biasanya orang-orang fuqara wal masakin itu baperan. Ya. Nah, Mika ngomongnya biasa, dia menganggap ini melukai hati dia. Dia tersinggung, oh, mentanglah saya orang miskin, ya. Ngomongnya kayak gitu, sikapnya kayak gitu. Nah, jadi antum harus tahu, ya, kondisi orang-orang barakallahu fikum, mentalnya yang kalau sedang susah dan sulit, itu biasanya sangat mudah tersulut. Sangat mudah tersinggung. Baperan. Tahu ya? Nah, beda dengan orang yang berada, gampang, barakallahu fikum, masalah uang, enggak terganggu. Kalau orang yang seperti ini, gampang sekali. Apalagi dia orang-orang yang, barakallahu fikum, punya iffah, yeah. Punya harga diri. Memang dia miskin, tapi orang ini punya integritas, punya harga diri. Walaupun miskin, dia gak mau digampang-gampangin sama orang. Dia gak mau diinjek-injek sama orang. Boleh saya miskin, boleh saya fakir. Tapi kamu harus tetap menghargai saya sebagai seorang manusia. Saya sebagai saudaramu seagama. Nah, ya. Barakallahu fikum. Baik. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Sampai sedalam itu dan sepeka itu dia, barakallahu fikum, memahami karakter saudara-saudaranya. Paham ya? Nah, ini lagi karakter salaf yang perlu terus kita gali. Yang saat ini kita lihat sudah semakin lama semakin ditinggalkan cara berpikir atau pola berpikir salafuna soleh. Ya, kemarin Abdullah bin Umar cukup aneh saat ini. Begitu juga ini. Si Amir, kalau orang zaman sekarang kan seringnya apa kan pamer kalau ngasih itu barakallahu fikum. Nah, bahkan diliput ada kameramennya. Nah, dijadikan apa barakallahu fikum, ya, proyek barakallahu fikum. Nah, ngevlog dia ternyata ngasih orang itu, ya. Nah, disiarkan di channelnya. Itu orang zaman sekarang. Mam barakallahu fikum. Kalau zaman dulu sangat menghargai perasaan orang lain. Tayyib. Jadi apa? Harta zakat tadi, sedekah tadi antum pilih kasih orang-orang yang saleh. Nah. Barakallahu fikum. Dan itu tidak mudah. Yang pertama apa? Tidak mudah mencari orang saleh. Barakallahu fikum. Yang fakir. Andai kata ketemu, belum tentu mereka mau nerima. Paham ya? Nah, orang soleh yang barakallahu fikum punya iffah tadi. Yang kedua kata beliau, as-saniyah al-ilmu. Nah, kriteria yang kedua, selain dia adalah orang yang bertakwa, orang yang saleh, dia termasuk dalam golongan orang-orang berilmu. Ya, para penuntut ilmu, para pengajar ilmu, aliman wa muta'alliman. Itu juga termasuk prioritas yang harus kita pilih untuk menerima harta zakat atau sedekah kita. Fa inna fi i'ta'il 'alimi i'anatan 'alal 'ilmi wa nashrid din. Karena kata beliau, dengan memberi orang yang alim akan membantu ilmu dan tersebarnya agama. Ya, wa dzalika taqwiyatun lisyariati. Dan itu akan memperkuat syariat ini. Ya. Jadi segala sesuatu, mungkin sarana prasarana yang dibutuhkan barakallahu fikum untuk ya kegiatan belajar dan mengajar barakallahu fikum, tayyib, dia penuhi itu semua, entah dari sedekahnya, entah dari harta zakatnya, itu sebaik-baik harta yang dia keluarkan. Nah, tayyib, ya. Ini ada uang 500 juta, Ustaz, ya. Nah, yang 100 juta untuk santri-santri yang minta keringanan, ya, biaya mondok. Yang 100 juta lagi untuk sarana dan prasarana. Yang 100 juta lagi untuk beli kitab-kitab, ya. Nah, jadi 500 juta itu dia serahkan, dialokasikan untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren. Sebaik-baik sedekah, sebaik-baik zakat yang disalurkan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan-ikhwan yang barakallahu fikum al-aghnia, ya, yang kaya-kaya, yang mereka menyalurkan barakallahu fikum harta zakatnya ke pondok-pondok pesantren, sudah benar. Ya, jalan yang ditempuh sesuai dengan barakallahu fikum bimbingan yang diajarkan oleh ulama kita. Nah, al-muazzin yu'azzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-thalithah. Sekarang sifat yang ketiga dari orang yang perlu kita prioritaskan untuk menerima zakat atau sedekah. Ayyakuna mimman yara al-in'ama minallahi wahdahu wala yaltafit ilal asbab illa biqadari ma nudiba ilaihi min syukriha. Yang ketiga, hendaknya orang yang dia prioritaskan menerima zakatnya adalah orang-orang yang memiliki pandangan bahwa kenikmatan-kenikmatan itu hanya dari sisi Allah semata. Ya. Dia cari orang-orang yang tidak silau dengan harta. Dia cari orang-orang yang punya pandangan kalau semua kenikmatan itu hanya Allah saja. Wala yaltafit ilal asbab. Orang-orang yang dia tidak menoleh kepada sebab-sebab kecuali dengan kadar yang dianjurkan seperti berterima kasih atau bersyukur. Nah, barakallahu fikum. Artinya dia memberi kepada seseorang yang bukan sengaja, ya, mencari kesempatan dari orang-orang yang kaya ini, dia dekati, dia tempel terus, dia puji-puji, dia sanjung-sanjung, tujuannya apa? Biar dikasih uang. Nah, ya, orang yang seperti itu tidak perlu. Nah, barakallahu fikum. Tapi dicari itu orang yang barakallahu fikum, tayyib, bukan orang yang suka menyanjung-nyanjung kita atau memuji-muji kita. Ya. Nah, bahkan dia barakallahu fikum tidak menganggap sama sekali. Nah, fa ammal ladzi adatuhu mal al-madhu indal ata fa innahu sayadhumu indal man'i, kata beliau, atau hinal man'u. Karena ini pelajaran hikmah, ya, dari para ulama terdahulu, ini ilmu yang mungkin antum tidak dapatkan di mana-mana, ilmu mempelajari karakter manusia. Karena kata beliau, biasanya orang yang pujiannya itu selangit, lebay, kalau antum kasih, perhatikan baik-baik, orang ini nanti akan mencela kamu kalau tidak kamu kasih. Ya. Nah, jadi orang yang kalau kamu kasih, wah, pujiannya luar biasa, ya. Antum nih memang paling ganteng sak pondok pesantren, paling kaya, paling baik, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Luar biasa antum ini, enggak ada apa-apanya, ya. Nah, apa itu si fulan ngasih cuman 1.000 rupiah. Nah, ya. Cuman ngasih traktir bakso. Nah, selain dia memuji kamu di hadapan kamu, dia mencela orang lain di hadapan kamu. Tahu ini orang enggak bagus. Suatu saat kamu yang akan dicela dia di hadapan orang lain. Wong dia berani mencela orang lain di hadapan kamu. Ya, perhatikan karakter-karakter manusia yang seperti itu. Jadi orang kalau memuji kamu itu selangit, tinggi banget, dia enggak bagus. Ya, udah enggak bagus. Ketika kamu kasih pujiannya, biasa aja, Mas, ngomongnya, ya. Nah, antum kasih dia misal barakallahu fikum, ya, 200.000. Wah, pujiannya luar biasa. Nah, diingatkan, Mas, biasa aja, enggak usah lebay kayak gitu. Ya, nah, enggak ada apa-apanya ini. Barakallahu fikum. Baik. Ditegur. Antum jangan terlena, seneng. Wah, enak emang. Ya, dipuji orang itu. Nah, tapi itu mematahkan tengkuk leher kita. Barakallahu fikum. Itu pelajaran dari beliau. Ingat baik-baik. Ya, orang yang biasa muji kamu selangit, kalau kamu kasih, ingat. Orang ini bisa saja mencela kamu pada titik yang paling hina dan paling rendah. Ketika enggak kamu kasih. Nah. Ya. Dan terbukti. Ya. Misal pas kebetulan kamu lupa ngasih dia. Ya. Biasa kamu kasih terus kan orang ini. Ujungnya luar biasa. Wow, kamu baik sekali. Pas kamu kebetulan lupa. Barakallahu fikum. Ya. Yang kamu kasih malah tetangga sebelah atau teman di kamar sebelah. Dia akan lupa. Atau kamu mengira kok enggak ada. Kebetulan barang yang anda antum kasih terbatas. Ya, nah, dia punya komitmen setiap bulan mengeluarkan sebagian uang jajannya, dia sisihkan untuk teman-temannya yang kekurangan. Dia belikan beras, dia berikan telur, ya. Nah, dia tahu teman-temannya yang kekurangan. Kasih. Pas kebetulan yang ini lupa dia. Tahu orang tadi. Fulan, antum ngasih si Alan, ya. kok anak nggak dikasih? Iya. Anak kan biasa antum kasih, gimana sih antum ini? Wah, dasar antum ini ya, pengkhianat. Wah, habis antum dihina sama dia. Ingat, berarti benar kata ya syekh. Orang yang biasa muji kamu selangit kalau kamu kasih, orang ini lisannya tidak akan segan-segan menghina kamu ketika kamu tidak kasih. Nah, barakallahu fikum. Itu pelajaran ya, barakallahu fikum, kehidupan. Itu dari pengalaman, barakallahu fikum. Nah, Ar-Rabi'ah, yang keempat. Nah, sehingga barakallahu fikum, sebenarnya yang normal, yang sebenarnya ya cukup ketika dia dikasih, ketika dia berkenan menerimanya, dia mengatakan jazakumullah khairan. Sudah, itu yang syar'i. Enggak pakai tambah-tambah macam-macam, sudah. Itu benernya seperti itu. Ya, nah kalau udah ditambah-tambah antum paling ganteng Allah, gitu udah enggak benar. Barakallahu fikum. Ar-Rabi'ah. Ayyakuna sa'inan li faqrihi satiran li hajatihi. Ini yang susah. Kamu cari ya orang-orang yang menerima harta zakat tadi, sa'inan li faqrihi. Dia adalah orang yang berusaha menyembunyikan kefakirannya. Satiran li hajatihi, orang yang berusaha menyembunyikan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Nah, ya, antum lihat teman satu ini, kalau ke kamar mandi enggak pernah bawa peralatan sabun, sampo, ya. Nah, di toko kok enggak pernah kelihatan, ya kan, biasa teman jajan sekali masuk toko ada yang 10.000, ada yang 20.000. Si fulan ini dari awal pendaftaran sampai pertengahan tahun enggak pernah masuk toko. Ya, nah, makannya paling sekali, dua kali, barakallahu fikum. Nah, ketika ditanya, fulan, antum ada butuh sesuatu? Nggak ya, akhi, alhamdulillah, cukup semuanya. Ya, disembunyikan sama dia. Padahal tadi, ya, perutnya itu kerucuk-kerucuk berteriak, oi, ngapa diem aja lo? Gitu ya, ngomong, lapar nih. Nah, ya, perut, sabar, perut. Nah, baik. Dia menyembunyikan, dia enggak mau cerita ngadu kepada teman-temannya. Nah, dia berusaha ya sekuat tenaga. Katiman lisyakwa. Nah, dia menyembunyikan pengaduannya kepada manusia. Nah, ya. Jadi yang lain pada tidur, si fulan ini kalau sudah jam barakallahu fikum jadwal malam bangun, dia wudu, salat di atas. Baik. Ya, antum diam-diam ikuti, nangis ternyata dia, ya. Nah, terseduh-seduh, barakallahu fikum. Ah, ini orang yang layak dikasih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang yang tidak tahu, menduga dia ini orang yang berkecukupan. Ya, nah, karena apa? Karena dia menjaga kehormatan dirinya. Jadi teman-teman yang lain enggak sampai ke sana, tidak sepeka itu. Ya, padahal ada teman-teman kita yang seperti itu. Orang-orang yang berusaha menjaga kehormatannya. Dia adalah orang yang barakallahu fikum serba terbatas kekurangan, tapi dia tetap menjaga kehormatannya. Nah, itu yang layak kita kasih barakallahu fikum. Apa kata beliau? Wa haula'i la yuhsaluna fi syabkati talibi illa ba'dal bahsi bi ayyabhatha anhum wa su'ali kulli mahallatin amman hadhihi sifatuhu. Orang-orang yang seperti ini, kata beliau, karakternya la yahsulun, sulit bagi kita untuk menyaring, ya, nah, mendata orang yang seperti ini, kata beliau, la yasun fi syabakati talib, sulit untuk dicapai pada penjaringan. Syabaka itu kan jaringan ya, orang yang sedang mencari, artinya orang yang pengeluar, orang yang mengeluarkan harta zakat tadi, benar-benar dia ingin mengamalkan nasihat ini. Pak, cari orang seperti itu susah. Nah, belum tentu antum dapat. Ya, nah ini manusia 1001 barakallahu fikum. Andai kata antum ketemu, belum tentu dia mau nerima. Ya, nah kalau anda tidak pandai-pandai barakallahu fikum, tayyib membujuk dan merayu dia agar menerima pemberian tadi. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kecuali kata beliau, setelah dia mencari dan mencari, bertanya pada setiap tempat orang yang seperti ini sifatnya. Antum keliling cari. Ya, nah. Antum bayar orang. Cari orang yang seperti ini. Mau saya bantu dia. Nah, belum tentu dapat, kata beliau. Al-khamisah, yang kelima, kata beliau, ayyakuna za'ailatin au mahbusan limaradin au dainin fahadha minal muhsarin watasadduq alaihi itlaqu lihasrihi. Yang kelima, kriteria orang yang patut kita jadikan prioritas menerima harta zakat atau sedekah, dia adalah orang yang memiliki apa? Ailah, keluarga, punya tanggungan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Baik. Dia barakallahu fikum harus menanggung kebutuhan keluarganya. Misal contoh, dia sebagai seorang anak, dia punya dua orang tua yang sudah tua sekali. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dia punya seorang kakak perempuan yang dicerai oleh suaminya. Ya. Anaknya ada 5, masih kecil-kecil semua. Ya. Umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Nah, kayak tangga gitu. Ya. Nah. 5 kakaknya sama anak-anaknya. Ya, dia masih punya adik-adik yang satu belajar di pondok pesantren ini, yang ini. Dia mikirin semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, orang yang seperti ini layak juga jadi prioritas kita. Atau orang yang dia tertahan untuk beraktivitas mencari ma'isyah. Seperti apa? Sakit, dia lumpuh. Barakallahu fikum. Nah, baik. Dalam keadaan punya tanggungan, ya, dia punya istri, punya anak, kecelakaan, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini orang juga layak kita jadikan prioritas untuk dibantu. Atau barakallahu fikum, orang yang terlilit hutang, ya. Nah, benar-benar sebuah musibah yang besar menerima dia. Barakallahu fikum, dia sudah benar-benar totalitas habis-habisan untuk usahanya yang satu ini. Barakallahu fikum ya. Nah, ternyata ditipu orang. Nah, barakallahu fikum. Dia sudah pinjam sama teman, sama tetangga, semuanya dipinjemin. Harapannya ya. Nah, modal 100 juta bisa dapat 500 juta. Dalam jangka waktu 1 bulan. Ternyata ditipu. Ya, begitu banyak zaman sekarang investasi abal-abal, bodong, kaleng-kaleng. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ya, naam. Tayyib. Ajakannya, rayuannya, wus luar biasa. Ya, naam. Nih, saya. Saldo saya sebelum ikut investasi 100.000. Dikasih tunjuk sama dia, ya. Setelah ikut investasi di sini, ya, 1 tahun kemudian kamu lihat, saya punya mobil mewah, rumah mewah, motor mewah. Nah, apa enggak tergiur orang? Ya, nah, hanya investasi barakallahu fikum 100 ribu atau 1 juta atau seterusnya. Hati-hati. Nah, para santri ini banyak yang naif. Tahu naif ya? Lugu-lugu. Tergiur. Oh iya, Ustaz, enak itu, Ustaz. Ya. Kita tinggal mondok, ya kan? Investasi, na'am. Dia punya tabungan 10 juta, ya. Wes, asik ini. Nah, barakallahu fikum. Ya benar, tertipu. Ya, hilang duit 10 jutanya, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Ya, bangkrut. Ya, nah, orang yang seperti ini juga butuh untuk ditolong. Fa hadza minal muhsarin, kata beliau. Orang-orang seperti ini mereka ya terbatasi ruang geraknya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, entah karena cacat, entah karena begitu banyaknya tanggungan yang dia tanggung dalam keadaan pemasukan ya tidak mencukupi. Nah, usaha dia barakallahu fikum paling pol sehari udah bagus itu kalau 50 ribu masuk satu hari. Ya, barakallahu dalam keadaan ya kebutuhan dua orang tuanya yang sudah barakallahu fikum lanjut usia ya. Udah pakai Pampers, naam. Udah tua, pipisnya udah enggak beraturan, ya. Nah, belum lagi makannya, belum dia menanggung kakaknya yang dicerai suaminya, nanggung adik-adiknya, ya. Nah, itu kalau orang yang enggak punya ilmu agama bisa pecah otaknya. Atau dia akan mengambil jalan pintas. Kalau enggak maling, ngerampok, jadi begal atau apalah. Yang penting cepat dapat uang. Nah, orang yang seperti ini dibantu ya sebelum dia salah jalan. Wa tasadduq alaihi, kata beliau, itlaqu li hasrihi. Nah, bersedekah kepada orang yang demikian itu akan membantu melepaskan dia dari batasan-batasan tadi. Ya, barakallahu fikum. Nah, Mas, ini ada uang 100 juta zakat mal saya. Manfaatkan baik-baik untuk usaha. Senangnya dia ya. Alhamdulillah. Nah, jazakumullah khairat. Nah, 100 juta dia gunakan untuk usaha. Alhamdulillah berkembang sukses. Ya. Nah, dia bisa menyekolahkan adik-adiknya di pondok pesantren Ahlus Sunnah. Kakaknya tadi dia carikan laki-laki yang soleh untuk menikah lagi. Masya Allah bahagia kakaknya ya. Mendapatkan suami yang bertanggung jawab ya. Orang tuanya barakallahu fikum sudah dirawat. Dia sudah punya istri menikah. Barakallahu fikum. Wah, senanglah hidupnya. Nah, yang ngasih uang tadi ikut senang. Alhamdulillah ya. Nah, senang satu orang ini. Jadi sukses karena uang 100 juta tadi. Barakallahu fikum. Tayyib. As-sadisah yang keenam. Ayyakuna minal aqaribi wa dzawil arham. Prioritas yang keenam. Hendaknya ya termasuk prioritas utama yang mendapatkan harta zakat tadi adalah kerabat-kerabat kita dan zawil arham barakallahu fikum sanak famili. Nah, fa inna shadaqata alaihim shadaqatun wasilatun, karena sedekah kepada keluarga sanak famili dan kerabat ada dua pahala yang diperoleh. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung hubungan kerabatan kekeluargaan. Nah, dua pahala besar yang dia raih. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini juga yang butuh untuk ya kita edukasi, kita sebarkan, kita ajarkan kepada kaum muslimin. Nah, karena yang sering terjadi mereka justru lebih kasihan, lebih peka dengan orang-orang lain. Ya, nah, orang miskin di ujung pulau Timur Leste di sana dia kasih barakallahu fikum. Ya, nah, dia bangunkan rumah, dia kasih usaha. dia lupa kalau dia punya paman yang barakallahu fikum miskin lagi butuh uang. Nah, enggak tahu kalau punya paman yang sebenarnya sangat butuh. Ya. Nah, barakallahu fikum. Dia ngasih uang sampai ke Afrika Selatan sana barakallahu fikum, dia kirim 1 miliar. Dia enggak tahu kalau punya bibinya yang kondisinya seperti tadi. Ya, dicerai sama suaminya, punya anak 5 masih kecil-kecil semua, enggak tahu. Itu kan ironis. Ya, orang sampai Afrika sana seneng dapatkan barakallahu fikum. Ya, hartanya dia, kerabat dekatnya enggak ada yang dia toleh. Rugi. Nah, harusnya apa? Yang menjadi prioritas barakallahu fikum kerabat-kerabat dan keluarga kita. Ya. Nah, nanti dibilang KKN Ustaz, itu KKN yang bagus. Ya. Nah. Lebih mendahulukan apa? Keluarga daripada orang lain. Dalam hal ini justru dianjurkan oleh syariat. Barakallahu fikum. Nah, penting untuk diingatkan, ya. Nanti dulu lihat ke Afrika sana, Ukraina, barakallahu fikum, mana lagi? Mongolia, ya. Nah, lihat dulu sanak famili keluarga, lihat mana yang miskin. Ya, tanya sama umi, tanya sama abi, tanya sama bibi paman. Oh iya, kita ada kerabat di sana. Nah, kamu kasih. Ya. Nanti dulu tanya kemana-mana itu, lihat dulu keluarga. Barakallahu fikum. Nah. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, sebuah kisah barakallahu fikum tentang sahabat Abu Talha. Kata Anas bin Malik, kana Abu Talha aktsarul ansar bil Madinah malan min nakhlin. Abu Talha ini adalah salah seorang sahabat Ansor yang paling kaya di kota Madinah. Karena apa? Dia termasuk petani kurma yang sukses. Dia punya kebun kurma berhektar-hektar. Ya, nah, paling kaya di kota Madinah, orang Ansor yang paling kaya. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi tayyib Bayruha. Wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Dan dia punya sebidang tanah kebun kurma yang sangat dia sukai. Spesial bagi dia, yaitu di daerah Bayruha atau namanya kebun Bayruha. Ya. Kenapa begitu spesial bagi Abu Talha? Wa kanat mustaqbilatal masjid. Karena kebunnya ini tepat berhadapan dengan Masjid Nabawi, dekat sekali. Ya, nah, dari barakallahu fikum nyebrang, ya, itu sudah Masjid Nabawi. Itu sudah luar biasa. Ditambah lagi yang membuat Abu Talha sangat suka dengan lahan ini, wa kana Rasulullah yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Karena Rasulullah itu paling senang kalau masuk kebunnya Abu Talha ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, rindang, seger. Nah, Rasul biasa minum ngambil air di situ di kebunnya Abu Talha. Airnya wah, paling enak. Nah, Rasul sering kalau ngamal mesti mampir ke kebunnya. Jadi Abu Talha tuh sama kebunnya sayang sekali. Ya, spesial bagi dia. Nah. Tayyib. Qala Anas, berkata Anas, falamma unzilat hadhil ayah, tatkala turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat yang kemarin. Ternyata ayat ini benar-benar membekas ya di kalangan para sahabat. Bukan hanya Abdul bin Umar yang ingin mengamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Semua para sahabat, mereka ingin mengamalkannya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, ketika turun ayat ini, kalian tidak akan meraih kebaikan derajat al-abror sampai kalian barakallahu fikum memberikan ya apa yang paling kalian cintai. Nah, qala Abu Talha, maka Abu Talha berkata ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa anna ahabbu amwali ilayya bayruha. Fa innaha sadaqatun arju birraha. Wa zakhraha indallahi fadha'ha ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, langsung ketika turun ayat ini, Abu Talha datang kepada Rasul. Wahai Rasulullah, saya dengar Allah menurunkan firman-Nya, kalian tidak akan bisa meraih kebaikan sampai kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Saya terus terang Rasul, ya, bayruha itu adalah harta yang paling aku senangi, paling aku cintai. Sekarang tak sodakohkan, ya, tak serahkan kepada panjenengan. Ya, terserah Kanjeng Rasul, ini tanah mau diapakan. Nah, barakallahu fikum. Itu cara berpikir salafuna saleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, karena saya menginginkan, kata beliau, kebaikan dari kebun ini dan apa? Simpanan nanti di akhirat kelak. Ya. Harapannya di akhirat kelak ketemu lagi bayruha versi akhirat. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Om ikhwan ya. Jadi apa yang kita kasih di sisi Allah dari apa yang kita cintai, sebenarnya kita tidak rugi, malah kita untung berkali-kali lipat. Yang pertama, dia tidak hilang dari kita, justru apa? Sedang kita simpan di akhirat kelak. Yang kedua, ketika di dunia kita dapat keuntungan, ajrnya, pahalanya terus ngalir. Jadi apa yang hilang ketika kita memberi, ketika kita mengasih? Apa yang kita cintai? Enggak hilang. Ya. Nah, tapi kita simpen, pahalanya terus ngalir. Itu baru orang yang cerdas hitung-hitungannya. Barakallahu fikum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakhin, bakhin, ya, zalika malun rabih. Nah, zalika malun rabih, ya, bakh, luar biasa. Ini harta yang benar-benar menguntungkan. Ini harta yang benar-benar menguntungkan. Apa kata Rasul? Qad sami'tu ma qulta. Ya, saya sudah dengar apa yang kamu katakan, Abu Talha. Saya tahu maksudmu. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Tapi menurut saya, kata Rasul, ya, kamu sedekahkan saja harta yang kamu cintai tadi untuk kerabat-kerabat dekatmu. Kamu berikan kepada mereka. Nah, pahala sedekah, iya, memberikan dari yang paling dicintai kamu dapat, yang mendapatkannya juga kerabat-kerabat keluargamu, sehingga banyak yang bahagia di situ. Ya, dia bahagia, keluarganya bahagia. Barakallahu fikum. Nah, ya, enggak ada rasa hasad, iri, dengki, atau bahkan barakallahu fikum kecewa. Ya. Nampali itu gimana, padahal kan kita butuh, masa itu dikasih sama orang lain. Nah, itu pada keluarga kita juga seneng sama itu. Ya, entah tanah atau rumah, barakallahu fikum. Nah, itu yang kebanyakan orang tidak berpikir sejauh itu. Ya, nah, memahami dan mengerti, barakallahu fikum, perasaan saudara, kerabat, dan keluarga. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian kata Abu Talha, barakallahu fikum, beliau mengatakan, af'al ya Rasulullah. Ya, ya, saya akan melakukannya. Faqasamaha Abu Thalha fi aqaribihi wa bani ammihi. Maka sama Abu Thalha dibagi-bagi, ya, lahan tadi kepada kerabat-kerabatnya dan sepupu-sepupunya, anak-anak pamannya dikasih dibagi. Ya, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Naam. Itu pelajaran dari salafun shalih. Wa kullu man jama'a min hadhil khilali khallataini aw aktsar kana i'ta'uhu afdal ala qadri ma jama'a. Maka kata beliau, setiap orang yang mengumpulkan dari perangai-perangai ini, entah dua yang ada pada dia, ya, dia orang soleh dan alim, atau dia orang soleh kerabat dekat, ya. Nah, dari enam ini ada yang cuma terkumpul dua padanya, atau bahkan lebih kata beliau, maka pemberian kepada dia lebih afdal sesuai dengan kadar yang dia kumpulkan dari perangai-perangai tadi. Nah, kalau bisa enam-enamnya ada, luar biasa. Itu benar-benar seperti barakallahu fikum, ya, na'am, permata di tengah-tengah padang pasir. Nah, kalau ada, ya, sudah dia masih keluarga kita, orangnya saleh, dia barakallahu fikum, ya, seorang alim atau muta'alim, barakallahu fikum, orangnya menjaga iffah, ya, ada semua enam tadi. Itu yang, ya, Anda harus berbahagia kalau punya orang yang seperti itu untuk antum kasih. Nah, barakallahu fikum, ya. Tapi tidak tahu saya apakah ada yang seperti itu. Lima-limanya barakallahu fikum punya, terdapat pada satu orang. Nah, dua saja sudah alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini nasihat barakallahu fikum untuk kita semua, bagi para al-aghnia, orang-orang yang kaya, yang mengeluarkan barakallahu fikum, ya, zakatnya, perhatikan ketika mengeluarkan zakat tadi. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib, untuk yang keenam, contoh ayah mengasih zakat untuk anaknya. Barakallahu fikum. Untuk zakat, barakallahu fikum, itu diberikan kepada orang yang selain dari, ya, menjadi tanggungan dia. Barakallahu fikum. Naam. Kalau anak ini masih jadi tanggungan, kewajiban dia nafkahnya. Barakallahu fikum. Kalau zakat, ya. Kalau sedekah, barakallahu fikum, boleh. Nah, sehingga kerabat di sini maksudnya selain yang menjadi kewajiban nafkah bagi dia. Barakallahu fikum, entah sepupu, paman, atau yang semisalnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Tadi ada mana? Ada yang titip salam tadi. Saya ada salam dari Abu Sufyan Ambon untuk segenap asatidzah. Alaika wa alaihissalam. Naktahi bil qadar. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.